saudara. Kemudian bila hadiah maksud larangan di sini tidaklah menunjukkan harus atau wajib dipakai kedua sebab itu. Karena ada ucapan insya'a, kalau dia menghendaki. Hadisnya menyatakan hendaklah dia sholat dengan memakai sepatu itu dan janganlah melepaskannya kalau dia mau. Nah, ada insya'a kalau dia mau. Dari hadis ini, Syekh Al-Basan setidak-tidaknya mengambil 5 poin pelajaran yang bisa diambil. Pertama, fihi istirahu qahar bil masyi ala al-kuffain wa annahu la yajuzul masyu alaihima illa idha lubisa ba'da kamali qahar kama taqaddam fi hadith al-Mughirah insyaAllah. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan disyaratkannya suci bagi orang yang mau mengusap kedua sepatu. Maksudnya ketika akan memakai sepatu itu harus sudah dalam keadaan berwudu, sudah suci, baru pakai dua sepatu. Lalu batal lagi, nah nanti pas wudu lagi si dua sepatu tidak harus dibuka tapi cukup diusap saja. Dan tidak boleh mengusap kedua sepatu kecuali apabila ketika kedua sepatu yang dipakai sudah dalam keadaan suci. Ini pun selaras dengan hadis Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah itu menjelaskan tentang ketika Rasulullah mau wudu pakai sepatu, Mughirah nyerongkong ya. Apa nyerongkong itu? Merongkong. Untuk melepaskan kedua sepatu Nabi SAW, kata Nabi SAW, dahu, biarkan, karena sungguhnya aku memasukkan kedua kakiku ke dalam kedua sepatu ini dalam keadaan suci. Ini menunjukkan bolehnya mengusap kedua sepatu ketika berwudu disyaratkan harus suci ketika memakai sepatu itu. Jadi wudu dulu baru memakai sepatu. Lalu batal, nafas mau wudu lagi, sepatunya tidak perlu dibuka, tapi cukup diusap. Tapi kalau pas pakai sepatunya, tidak dalam keadaan suci, nanti pas mau wudu, tidak boleh diusap, tapi harus dibuka dan dicuci kedua kakinya. Itu yang pertama. Jadi dalam hadis ini, bisa kita ambil pelajaran pertama bahwa disyaratkan kedua ketika memakai kedua sepatu harus dalam keadaan suci barulah boleh mengusap. Kalau tidak dalam keadaan suci maka tidak boleh mengusap. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah inna mas'a rukhsatin fa huwa jaizun wa laysa biwajibin wa qad qayyid al-amr bil mas'i wa yahtamilu an yakuna al-istihbab. Bahwa mengusap dua sepatu ini rukhsah. Oleh karena itu hukumnya adalah jaiz, boleh dan tidak wajib. Artinya kalau umpama kita mau pakai sepatu, mau wudu ketika pakai sepatu, boleh dibuka dulu sepatu itu untuk kemudian dua kaki dicuci. Jadi tidak wajib mengusap kedua sepatu itu, tapi boleh dua sepatu itu dibuka, kemudian si kedua kaki dicuci. Tapi ini rukhsah, keringanan, dispensasi. Kalau katakanlah berabek membuka dulu dua sepatu ketika akan wudu, maka boleh tidak dibuka dua sepatu, tapi cukup diusap bagian atasnya saja. Dan boleh juga atau mungkin juga rukhsah ini bermakna istihbab atau disunnah. Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-afdalu lilabisil kufi ayyan saha alaihi wal afdalu liman qaddamahu makshufatan rasluhuma iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Kata Ibn Taimiyah, yang lebih utama bagi orang yang sudah memakai sepatu kemudian berwudu, maka lebih utama tidak dibuka. Tapi tetap sepatu itu dipakai pas bagian mencuci kaki, cukup diusap saja bagian atas sepatu. Itu lebih utama. Sedangkan bagi orang yang tidak memakai sepatu, lebih utama kedua kaki dibasuh, karena mengikuti sunnah Nabi Islam dan para sahabatnya. Jadi bagi yang tidak memakai sepatu, pas mau wudu tidak perlu memakai sepatu dulu untuk mengusap sepatu untuk memperoleh sunnah itu, tidak. Cuci saja. Inilah pelajaran kedua. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-haditsu mutlaqun 'ala at-tawqir walakinnahu muqayyadun bil ahadits al-ukhra allati taqaddamat wa minha hadits 'an wa hadits Safwan radhiyallahu anhuma min anna lil mashi muddatan mahdudatan. Hadis ini mutlak. Hadis tadi ini mutlak dalam arti tidak ditetapkan waktunya. Akan tetapi hadis ini dibatasi oleh hadis-hadis lain sebagaimana yang telah lalu. Di antaranya adalah hadis Ali dan hadis Sofwan bin Asal. Hadis Ali dan hadis Sofwan ini menjelaskan bahwa mengusap sepatu ini dibatasi waktunya, yaitu untuk yang mukim sehari semalam, untuk yang musafir 3 hari 3 malam. Artinya contoh yang mukim umpamanya kita mulai wudu, setelah wudu umpamanya wudunya jam 8 pagi lalu kita pakai sepatu, kemudian batal pas mau zuhur masih pakai sepatu, wudu lagi, maka tidak perlu dibuka dua sepatu, cukup diusap. Pas asar wudu lagi karena batal, tidak perlu dibuka, cukup diusap. Terus ini berlaku sampai jam 8 besoknya, gitu ya, sehari semalam. Lalu timbul pertanyaan, setelah jam 8 besoknya itu tiba, batalkah wudunya secara otomatis? Maka syarat tadi yang kita umur bagaimana yang dijelaskan oleh Irwal Walid juga dalam Tama Muminah dijelaskan dengan mengutip kejelasan sekolah Islam Ibn Taymiyyah bahwa tidak batal wudu dengan hadisnya waktu yang ditentukan, wudunya masih ada. Akan tapi pas kalau umpamanya sudah batal, maka harus dibuka dua sepatu itu. Tapi kalau belum batal, terus boleh pakai sholat. Yang keempat, al-mashu 'ala al-kuffaini wa nahwihima khasun bil hadatsil asghar. Dari hadis tadi kita bisa pahami bahwa mengusap dua sepatu dan yang sejenisnya khusus diperbolehkan untuk hadas-hadas kecil. Hadas kecil itu umpamanya buang air besar, buang air kecil, buang angin, tidur yang nyenyak, itu adalah hadas-hadas kecil. Maka boleh mengusap dua sepatu kalau batalnya karena hadas-hadas kecil. Amal hadasul akbar fala yajuzul mashuma balla budda min khal'il kuffaini wa ghasbil qadamain liqawli illa min janabatin li'anna hadatsal janabah ashaddu wa amla min al-hadatsil asghar fa innahu yuhramu 'ala al-junub ma la yuhramu 'ala sahibil hadatsil asghar. Adapun hadats besar itu contohnya junub atau haid, nifas bagi wanita. Hadas besar tidak boleh karena batal karena hadas besar lalu mengusap dua sepatu, tidak boleh. Tapi harus dibuka dan mencuci kedua kaki berdasarkan hadis Nabi Islam yang barusan, illa min janabatin, kecuali karena batal janabat. Karena hadas janabat itu lebih kuat daripada hadas-hadas kecil. Untuk hadas yang janabat banyak hal diharamkan yang hal itu tidak diharamkan bagi yang berhadas kecil. Contohnya yang haram untuk hadas besar, diam di masjid, ya boleh. Memegang mushaf dan membacanya, dan seterusnya. Tapi kalau hadas kecil, mau duduk di masjid, tidur di masjid, boleh. Tapi kalau hadas besar, tidak boleh. Itulah pelajaran yang kedua. Yang kelima, fihi masyru'iyatus salati fil khuffaini wa nahwihima liqaulihi wa yusalli fihima kama sahha annahu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi nahlain. Di dalam hadis ini pun dijelaskan disyariatkannya salat dengan memakai kedua khuf setelah berwudu dengan memakai kedua khuf atau kedua sepatu itu. Ini didasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, wa yusalli fihima, hendaklah dia salat dengan menggunakan dua sepatu itu, sebagaimana hal ini pun dijelaskan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memakai dua sendalnya sambil sholat. Beliau sholat dengan memakai kedua sendalnya. Ini pun ditunjang oleh hadis yang pernah kita bahas bahwa Nabi SAW sholat dengan memakai kedua. Akan tetapi bahwa orang yang berwudu dengan mengusap dua sepatu atau dua khuf tidaklah wajib sholat dengan menggunakan dua sepatu itu, tapi boleh juga dibuka. Jadi ketika apalagi di kita ya, wudu mungkin pakai sepatu karena wudunya di luar, tapi sholat pakai sepatu di masjid sekarang, kondisi sekarang ini, boleh dikatakan tidak boleh, karena pas masuk ke dalam masjid si sepatu harus dibuka, apalagi berkarpet umpamanya atau berlantai yang bersih. Maka walaupun wudunya memakai sepatu dan diusap, maka boleh sholatnya dibuka. Ini didasarkan kepada beberapa hadis, diantaranya hadis yang diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tahawi dan yang lain-lainnya, bahwa Abu Lu'ayyah annahu ra'a Aliyyan radhiyallahu anhu bala qarnan thumma dana bima'in fatawadda'a wa masaha 'ala na'layhi thumma dakhala al-masjid fa qala'a na'layhi thumma shalla. Kata Abu Zubair, dia melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kencing sambil berdiri. Kemudian dia meminta air untuk berwudu, untuk beristinja dan berwudu. Kemudian dia berwudu dan mengusap kedua sendalnya. Lalu beliau masuk masjid dan melepaskan dua sendalnya kemudian salat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, fa'ammanna, dia mengimami manusia. Hadis ini sanadnya sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Kata Syekh Al-Albani hafizahullah telah mengutip hadis ini dalam kitab Tamamul Minnah halaman 115, wa fihi dalilun 'ala jawazil mashi 'ala an-na'laini wa qad sahha dhalika 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadits sabaqah fil isyarah ilayha. Di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya mengusap sendal, dua sendal, dan hal ini pun telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang pernah kita bahas, dan ini pun menunjukkan bolehnya membuka dua sendal atau dua sepatu yang diusap, kemudian pas mau sholat dibuka. Sholatnya tidak memakai dua sepatu yang diusap itu. Hadis tentang masalah ini, ada lagi hadis yang lainnya. Ini menunjukkan boleh kita berwudu dengan memakai sepatu dan diusap, pas sholatnya sepatunya dibuka. Ini hadisnya sudah dijelaskan tadi. Selesai sudah 5 poin pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Umar dan hadis Anas yang barusan. Kita teruskan ke hadis nomor 59, masih tentang mengusap dua sepatu. Hadis ini diterima dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW annahu rakhasa lil musafir thalathata ayyamin wa layaliyahunna wa lil muqimi yawman wa lailatan idza tatahhara falabisa khuffayhi ayyam saha alayhim. Sesungguhnya Nabi SAW memberikan rukhsah, memberikan keringanan bagi musafir selama 3 hari 3 malam, sedangkan bagi orang mukim sehari semalam. Bila dia berwudu lalu memakai dua sepatunya, hendaklah dia mengusap di atas kedua sepatu itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Hadis ini kata Syekh Al-Basar sahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz, oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab At-Talqis. Kata Imam Ibnu Hajar, akhrajahu Ibnu Khuzaimah wallafdu lahu wassahahu Al-Khitabi wa naqala Al-Baihaqi anna Asy-Syafi'i sahahahu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Khuzaimah dan lafaz hadis ini memang bagi Ibnu Khuzaimah. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Khitabi dan Imam Al-Baihaqi pun menukil bahwa Imam Asy-Syafi'i pun rahimahullah mensahihkan hadis ini. Selain itu hadis ini pun diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Hibban dan Ibnu Jarud dan Ibnu Abi Syaibah dan Ad-Darqutni serta Tirmidzi dalam kitab Al-Hilal. Hadis tersebut kedudukannya sahih. Ada dua kata dalam hadis ini yang perlu pembahasan sebagai penjelasan lebih lanjut. Pertama, rukhsah. Apa makna rukhsah? Rukhsah adalah as-suhulah. Secara bahasa, rukhsah itu kemudahan. Sedangkan ulama ahli usul fiqih, rukhsah adalah ma subita ala khilafi dalilin syar'iin li mu'aridin rajihin. Rukhsah menurut para ulama ahli usul fiqih adalah sesuatu yang ditetapkan yang berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh dalil syar'i karena ada alasan yang kuat. Ada hal yang memalingkan dalil lain yang memalingkan dari dalil syar'i tadi. Yang itu pun dalil yang malingkannya pun sesuatu yang kuat. Seperti contoh umpamanya tadi bahwa wajib bagi yang berwudu mencuci kedua kaki gitu. Tapi bagi musafir, bagi orang yang pakai sepatu diberi keringanan. Boleh tidak membuka sepatunya tapi cukup diusap, tidak harus dicuci. Dan itu yang disebut dengan rukhsah. Dalil syar'inya wajib mencuci dua kaki, tapi dalam kondisi tertentu dua kaki itu tidak wajib dicuci karena ada alasan yang kuat. Itu yang dimaksud dengan kata kedua, idza tatahhara. Yang dimaksud idza tatahhara, bila dia bersuci bagi mukim sehari semalam, bagi yang musafir 3 hari 3 malam, kalau dia bersuci, yang dimaksud bersuci adalah at-tathhir huna al-wudhu'ul kamil, maksudnya wudhu yang sempurna. Kalau dia mau wudhu yang sempurna, maka tidak harus membuka dua sepatunya, cukup diusap saja. Dari hadis ini Syekh Al-Basam mengambil setidak-tidaknya 8 pelajaran, 8 fawaid. Pertama, bahwa rentang waktu yang dibolehkan untuk mengusap sepatu bagi musafirlah 3 hari 3 malam, sedangkan bagi mukim sehari semalam. Kedua, ayyakun al-mashu ba'da thaharatin kamilatin wa labsil khuffaini ba'da. bolehnya membuka, mengusap dua sepatu disyaratkan pertama harus sudah wudu dulu sempurna, kedua baru memakai sepatu setelah berwudu. Gitu. Pelajaran ketiga, perbedaan antara musafir dengan mukim, kenapa musafir lebih panjang rukhsahnya 3 hari 3 malam sedangkan mukim sehari semalam? Disebabkan karena orang yang musafir membutuhkan lebih banyak waktu karena kesulitan, penderitaan, baik karena dingin ataupun karena panas, dan dan karena terburu-burunya oleh waktu. Berbeda dengan yang mukim, kalau yang mukim maka kondisinya lebih santai daripada orang yang sedang bekerja. Keempat, bahwa mengusap dua sepatu itu rukhsah dari Allah, kemudahan bagi para makhluknya. Dan Nabi SAW, orang yang memberi rukhsah ini hanyalah menyampaikan rukhsah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, kabas tabdatil hajah usilatil rukhsah wa taisir. Kullama istadatil hajah, setiap kali kebutuhan ini semakin mendesak, maka orang yang kondisinya terdesak seperti itu, dia akan memperoleh rukhsah dan kemudahan. Dan ini merupakan kaidah Islam yang besar dalam hukum-hukumnya yang sangat bijaksana. Kenal pasal dan Nabi selesai berrukhsah, beliau memberikan rukhsah, ini menjadi dalil bahwa mengusap kedua kuk itu rukhsah, bukan azimah, bukan wajib, paling-paling sunnah atau hukum asalnya jadi, bukanlah sesuatu yang wajib. Ketujuh, kita tadi sudah menjelaskan makna rukhsah. Rukhsah itu secara istilah adalah, secara bahasa artinya kemudahan. Sedangkan istilah syar'i, rukhsah adalah sesuatu hukum yang ditetapkan yang menyimpang dari dalil syar'i karena adanya dalil lain yang juga kuat untuk menetapkan. Terakhir yang kedelapan, wa fihi dalilun ala anna syar'a yunzilu mukallafina ala mujabi ahwalihim fa kullu wahidin lahu manzilatuhul munasibah fi lihalih. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa syariat mendudukkan para mukallaf sesuai dengan keadaannya masing-masing. Setiap orang mempunyai kedudukan dalam hukum, dalam syariat yang sesuai dengan keadaannya. Seperti tadi, bagi orang yang keadaannya sedang musafir, maka bagi dia boleh 3 hari 3 malam mengusap. Tapi bagi yang mukim hanya sehari semalam. Nah, seperti itulah yang dijelaskan oleh para ulama ahli hadis. Inilah 8 poin yang dijelaskan oleh Syekh Al-Basam di dalam hadis yang ke-59. Kita teruskan kepada hadis terakhir dalam bab mengusap dua sepatu ini, hadis ke-60. Hei, anak-anakan, jangan tidur. Duduk. Hadis ke-60 ini dari Ubay bin Imara radhiyallahu anhu. Annahu qala ya Rasulullah, amsahu ala al-kuffain? Qala na'am. Qala yawman? Qala na'am. Qala yawmain? Qala na'am. Qala wa thalathata ayyam? Qala na'am wa ma syi'ta. Dari Ubay bin Imara, dia berkata, wahai Rasulullah, bolehkah saya mengusap dua sepatu? Kata Nabi, ya. Satu hari? Kata Nabi, dua hari? Nabi susah menjawab, ya. Tiga hari? Juga dijawab, ya. Sekehendak. Itu kata Nabi susah. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud, dan Imam Abu Daud menyatakan, laisa bil qawi. Hadis ini tidaklah kuat. Derajat hadis ini sebenarnya baik dari segi sanad. Kata Imam Ahmad, rijaluhu la yurafun, rijal-rijal hadis ini tidaklah dikenal. Kata Abul Fakhri Al-Azdi, hadis ini laisa bil qa'im, hadis ini tidak kuat. Dan banyak hadis-hadis lain, keterangan lain dari para ulama tentang baiknya hadis ini, sehingga An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhaddats dikatakan bahwa dinukil ittifaq para imam, kesepakatan para imam ahlul hadis tentang baiknya hadis ini. Tetapi yang bisa kita tolak dari hadis ini hanyalah ketentuan yang menyatakan masyita, sekehendak kamu sampai berapa lama pun, kan itu. Padahal hadis lain yang sahih menerapkan untuk yang mukim hanya sehari semalam, untuk yang musafir 3 hari 3 malam. Nah, demikianlah penjelasan hadis-hadis yang berkaitan dengan mengusap 2 kuk, termasuk 2 sepatu, 2 sendalan, 2 kaki, yang sudah kita bahas sejak beberapa pertemuan yang lalu. Dengan selesainya hadis ke-60, selesai pulalah bab kitab Thaharah, bab tentang mengusap 2 kuk. Bagaimanakah hukumnya apabila kita menjadi imam sholat di belakang imam yang banyak melakukan kebid'ahan, ahlul bid'ah, karena hampir di semua masjid daerah rumah saya rata-rata terpusatkan sholat kita. Kalau kebid'ahannya ghair mukaffirah, tidak menyebabkan pelakunya kufur, maka sah bermakmum kepada ahlul bid'ah seperti itu. Selama imamnya muslim, walaupun ahli maksiat, ahlul kabair, dosa besar, dan ahli bid'ah, maka sah sholat kita. Walaupun tidak afdol ya, tapi sah, boleh. Ada sebagian aktivis jamaah pengajian tertentu yang memberi sholat di rumah sendiri-sendiri, karena menganggap masjid-masjid yang ada tidak terlepas dari bid'ah. Sedangkan untuk mereka, kita tidak boleh sholat bersama ahli bid'ah, berdasarkan At-Taubah 23, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara kamu sebagai pemimpin-pemimpinmu jika mereka telah mengutamakan kekafiran atau keimanan. Apakah penafsiran mereka ini benar dan sesuai dengan penafsiran para ulama? Mohon penjelasan. Penafsiran seperti itu tidak benar, karena para sahabat bermakmum kepada pemimpin yang zalim, yang ahli maksiat, yang tukang mabuk dan seterusnya, tapi tak ada seorang pun ulama dan para sahabat lainnya yang mempermasalahkan. Mereka bermakmum. Padahal makmumnya ini seseorang yang ahlul kabair. Jadi tidak ada satupun dalil yang menyatakan tidak sah kita bermakmum kepada ahlul bid'ah atau orang-orang yang berdosa. Dalil yang mereka gunakan itu ditafsirkan dengan penafsiran yang salah. Apakah sholat tahiyatul masjid itu wajib atau sunnah saja? Ulama istilah, kalau Imam Ahmad serta Syekh Al-Albani, Allah menyatakan wajib. Tapi jumhur ulama menyatakan sunnah. Dalil tentang hal ini pernah kita bahas ketika membahas Al-Qaul Mubin fi Ahkamis Sunnah. Apakah menara itu bid'ah? Bagaimana dengan kubah pada masjid? Tolong dijelaskan dalil berikut penjelasannya yang kita bahas. Kalau nggak salah ada di ilmu usulul bidah, pernah kita bahas itu ya, tentang masalah itu ada. Bagaimana dengan akhwat yang sepatunya tidak menutupi kedua mata kaki, tapi memakai kaos kaki yang menutupi kedua mata kaki? Bolehkah mengusap kedua kaki? Boleh. Di Syekh Al-Albani dan menukil penjelasan Ibn Taimiyah bahwa tidak disyariatkan sepatu yang boleh diusap itu menutupi dua mata kaki. Tidak. Sendal pun tidak, yang namanya sendal pasti tidak menutupi dua mata kaki. Tapi Nabi juga mengusap sendalnya, Ali bin Abi Thalib juga mengusap sendalnya walaupun tidak menutupi dua mata kaki. Makanya Ibn Taimiyah menyatakan tidak disyaratkan menutupi anggota tubuh. Jadi boleh mengusap dua sepatu yang tidak menutupi dua mata kaki. Bagaimana hukum menahan kentut ketika mau sholat, sedang sholat atau sedang sholat? Misal kondisi awal terawan terhadap kentut. Bagaimana dengan sholat kita? Ya, kalau dalam kondisi normal tidak boleh menahan kentut. Lebih baik dibatalkan, makruh. Ya, tapi kalau hal tersebut menjadi penyakit, setiap menit terus keluar, sehingga kalau upah dibatalkan nggak bisa sholat kalau begitu, maka ini kondisi lain, itu penyakit, boleh ditahan dan harus ditahan. Kalau nggak ditahan batal, gitu ya. Maka boleh ditahan bagi yang melawan seperti ini. Apakah setiap kondisi yang keluar dari setiap lendir yang keluar dari para wanita itu dikatakan mani keluar tanpa disertai syahwat? Tidak, kalau tidak disertai syahwat bukan, ya. Mungkin keputihan atau yang sejenis. Adakah nas yang mengabarkan tentang nafsu Nabi seseorang lebih besar daripada manusia yang lainnya? Nafsu apa dulu? Kalau nafsu syahwat, ya. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah, bukan lebih besar, beliau lebih kuat menahan hawa menahan nafsu syahwatnya. Orang yang paling kuat menahan nafsu syahwatnya. Kalau nafsunya lebih besar, Allah ta'ala. Di dalam buku kitab Tauhid dinyatakan Allah tidak boleh dijadikan perantara. Sedangkan di majalah salaf di bab tawassul bisa dikatakan boleh bertawassul dengan doa. Apakah tidak berlawanan pengertiannya dari dua hadis tersebut? Mohon dijelaskan. Allah tidak boleh dijadikan perantara. Perantara kemana? Allah dijadikan perantara untuk mencapai apa? Harus dijelaskan. Boleh bertawassul dengan doa, ya. Dengan doa kita, sebab doa kita bagian dari amal soleh kita. Nah, bertawassul kepada amal soleh, boleh. Bertawassul kepada iman kita, kepada amal soleh kita, kepada doa kita, itu boleh. Dalilnya banyak, Al-Quran itu mencontohkan, umpamanya surah Ali Imran, ayat 161 dan sejenis. Innaka man tudkhilin nara faqad rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman fa amanna rabbana faghfir lana. Ya Allah, kami telah mendengar orang yang menyeru agar iman, kami pun iman, maka dengan ini faghfir lana, ampunilah kami, ya. Ini berarti boleh. Bagaimana hukumnya berorganisasi Islam menurut pandangan Ahlus Sunnah? Boleh berorganisasi, membuat yayasan itu berorganisasi, membuat pesantren itu berorganisasi, membuat sesuatu perusahaan untuk usaha itu berorganisasi, ya. Sebab ada ketua, ada sekretaris, bendahara, ada lajna-lajna, seksi, itu organisasi. Itu boleh. Bagaimana hukumnya? Kalau yang disebut, yang ditanyakan bagaimana hukumnya, boleh, ya. Bagaimana seandainya jika setelah pemilu nanti presiden kita jatuh kepada orang yang bukan agama Islam, apakah kita harus taat dan patuh kepada aturan? Tidak boleh. Biar saja nanti. Tapi di antara calon-calon presiden yang sudah diekspos belum ada ya yang di luar Islamnya. Saya pikir untuk di Indonesia kondisinya masih sangat belum memungkinkan untuk selain Islam menjadi presidennya. Dan kita berharap selamanya. Dan dengan ini saya sebenarnya. Apa arti ahlul bid'ah secara syar'i? Ini banyak dijelaskan, di antara ada sebuah buku yang berjudul Al-Bid'ah wa Asaruhas-Sayyi'ah alal ummah, bid'ah dan dampak jeleknya terhadap ummah. Di sana dinukil penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa yang dimaksud dengan ahlul bid'ah adalah orang yang terus menerus di dalam kebid'ahan dan sudah telah ditegakkan hujjah atasnya, gitu ya. Dia terus menerus, walaupun ada diberitahu yang itu bid'ah, kamu lihat, ah, cuek kan. Ini pula yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani Hafidzullah di dalam kasetnya, ketika ditanya tentang bagaimana Syekh Kutub apakah ahlul bid'ah atau bukan, dia bertanya, apa yang dimaksudnya ahlul bid'ah? Lalu ada salah seorang muridnya dalam itu menjawab kan bahwa bid'ah itu adalah man waqa'atil bid'ah wahu muslimun ala bid'ati, orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dan dia terus menerus ke dalam di dalam kebid'ahannya dan sudah ditegakkan hujjah kepadanya, maka inilah ahlul bid'ah. Kata Syekh Al-Albani, hasanah, bagus jawaban itu. Jadi yang dimaksud ahlul bid'ah adalah demikian. Di sana beliau tidak membedakan makna ahlul bid'ah dengan mubtadi dengan sahibul bid'ah, kullu sawa, semuanya sama. Mubtadi sama dengan ahlul bid'ah, sama dengan sahibul bid'ah. Nah, itu disamakan maknanya pengertian. Bila bersumpah tidak akan melaksanakan kebaikan, kemudian ingin membatalkannya, apa kafarahnya? Saum 3 hari ya, kalau sumpah dilanggar. Bila kelihatan punggung kaki anggota awal lainnya dengan tidak sengaja, apa dapat membatalkan sholat? Maksudnya akhwat ya? Tidak ya, kalau tidak sengaja, tidak. Sebab musalah masih dalam, seperti yang jelas lain-lainnya di dalam Ijabul Marah Walibat suatu sholat, pernah juga sujud dan punggung telapak kakinya kelihatan. Dan itu tidak menyatakan batal, tidak menyatakan batal atau tidak sholat. Apabila ada ikhwan yang belum siap nikah, mana alasan yang sorry, belum siap nikah karena belum bekerja atau karena belum bisa baca kitab, baca Arab? Dua-duanya tidak syar'i, tidak disyariatkan, tidak disyaratkan begitu. Bagaimana sikap kita dalam bermuamalah dengan pemerintah dan pemimpin yang semuanya kafir apabila kita dipimpin oleh pemerintah yang kafir? Ini tidak sesuai dengan kenyataan kita. Pemerintah kita apalagi muslim. Terlepas apa hukum yang diterapkan yang hukum Islam atau bukan, hanya pemerintah kita apalagi muslim. Apalagi kabinet sekarang menteri ada yang kafir ya. Berapa paling dua orang ya? Satu atau dua? Dua. Tiga. Tiga orang. Tapi mayoritas itu muslim. Bagaimana sikap kita nanti kalau ternyata pemerintah kita begitu, mungkin dibahas. Itu juga bisa minta fatwa kepada para ulama nanti. Kita diperintah oleh orang kafir, presiden kafir, dan sebagainya, gimana sikap kita? Apa berontak atau gimana? Nanti itu ya. Apa hikmahnya apabila kita dipimpin oleh pemerintah yang kafir? Karena seluruh kaum muslimin tidak ikut pemilu. Dibandingkan apabila kita dipimpin oleh pemerintah yang muslim, tapi tidak bermanfaat alam. Apa hikmahnya? Hikmahnya atau menikmahnya? Apabila kita dipimpin oleh orang kafir karena tidak ikut pemilu, dibanding apabila kita dipimpin oleh pemerintah muslim tapi tidak bermanfaat. Mending mana ya? Mending dipimpin oleh pemerintah muslim yang bermanfaat. Bolehkah kita ikut partai itu? Di sana yang tidak ada hubungan dengan kita. Boleh kita ikut partai itu? Iya, tapi apa ini partai? Kita lihat partai terakhir. Buruk. Buruk. Kalau buruk tidak boleh. Apalagi pemimpinnya orang asing. Siapa? Nur Muhtar Pakpahan. Itu orang asing. Tidak boleh berpartai.